Sekarang lagi ngetren mengusir jin kesurupan santet oleh Ustaz Danu. Sopo iku Danu? Dia tidak membaca doa-doa atau ayat-ayat Al-Quran yang disunahkan untuk merukyah. Dia cuma berdiri sedekap apa tuh? Lalu salawat dan berdoa dengan bahasa Indonesia dari jarak 5 meter atau sekian, dan diakhiri dengan ucapan kun fayakun. Apakah ini sunnah? Tidak sunnah. Yang sunnah adalah membaca ayat-ayat ruqyah dan bukan mengatakan kun fayakun. Apakah dia Tuhan bisa menyatakan kun fayakun? Kecuali kalau membaca ayat. Kalau dia mengatakan kun fayakun, berarti dia yang seperti Tuhan. Jadilah, maka jadilah dia. Tetapi barakallahu fikum, kalau membacakan ayat silakan. Bahwa Allah SWT idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Saya husnudzan, mungkin dia membaca Al-Qur'an tadi, baca ayat tadi. Barakallahu fikum, yang namanya ruqyah adalah dengan membacakan ayat-ayat ruqyah, tetapi memang seluruh Al-Qur'an adalah ayat-ayat ruqyah. Dari muawwidatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan tentunya yang bersamanya adalah qul huwallahu ahad, al-ikhlas. Kemudian ayat kursi. Kemudian Al-Fatihah yang dipakai oleh para sahabat untuk meruqyah, dan Nabi menyatakan, bagaimana kau tahu kalau itu adalah ruqyah? Artinya Nabi setuju kalau itu adalah ruqyah. Barakallahu fikum. Atau surat Al-Baqarah. Karena disebutkan dalam hadis tadi yang kita baca, syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tanya yang Ustaz, apakah membaca salam dan salawat sebelum masuk ke masjid khusus Masjid Nabawi atau di setiap masjid? Di setiap masjid pun disunahkan untuk berikan salam dan salawat. Barakallahu fikum. Khususnya di Masjid Nabawi, dan umumnya setiap masuk masjid kita bersalawat dan kemudian mengucapkan Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Apakah ada dalil nas di jannah ditampakkan atau bisa melihat seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Yang jelas mereka bisa nanti ada kesempatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang tentunya itu lebih tinggi dari malaikat. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Apabila calon suami akan memberikan mahar kepada calon istrinya, tetapi uang itu dari calon istrinya, sah atau tidak sah? Kalau itu hadiah sebelum pernikahan, nih buat kamu nanti berikan mahar pada saya, tidak mengapa. Dari istrinya sebagai sedekah, dari suaminya sebagai mahar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau saya percaya dengan berita yang tidak tahu kebenarannya, dosa tidak? Sangat berbahaya kalau percaya dengan satu berita-berita yang tidak yakin akan kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Kalau kalian mendengarkan berita dari seseorang, maka hendaklah kalian persaksikan atau kalian tabayyan, tabayyun. Tabayyun itu artinya mencari kebenaran. Benarkah berita itu? Apa masalahnya? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Khawatir kalian akhirnya menyikapi seseorang atau satu kaum dengan salah, akhirnya kalian akan menyesal nanti yaumul qiyamah karena salah sangka, salah berita. Sehingga jangan terima berita kecuali dari berita yang pasti atau dari orang-orang yang jujur terpercaya. Kita diingatkan oleh Nabi SAW untuk berbuat baik pada ahlul bait beliau. Tetapi kebanyakan orang yang mengaku habis sekarang ini banyak menyisihi dengan bid'ah. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahlul bait itu ada tanda petik. Ahlul bait yang ikut Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena yang tidak ikut Nabi tidak dikatakan ahlul bait walaupun kerabat Nabi. Contoh Abu Lahab, paman Nabi. Contoh beberapa orang yang kafir musyrik dalam keadaan dia kerabat Nabi. Tidak dikatakan ahlul bait. Bahkan turun wahyu dari langit. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, kata Allah. Sayasla naran, akan masuk neraka. Abu Talib, pamannya sendiri, yang membelanya, mendukungnya, tapi ketika matinya tidak dapat hidayah, maka bukan ahlul bait. Ahlul bait, barakallahu fikum, adalah golongan Nabi, keluarga Nabi. Kalau dia keluar dari sunnah, keluar dari tauhid, maka bukan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang mukmin dengan orang kafir, lebih mulia orang mukmin. Kalau ada ahli sunnah dengan ahlul bid'ah, lebih mulia ahli sunnah. Kalau ahli sunnahnya ahlul bait dengan bukan ahlul bait, mana yang lebih mulia? Ahli sunnah yang ahlul bait lebih mulia daripada ahli sunnah yang bukan ahlul bait. Begitu maksudnya. Ahli tauhid lebih mulia dari ahli syirik. Syiriknya dibahas, musyrikin tidak dibahas. Tapi sekarang kalau musyrik, ahli sunnahnya, ahli tauhidnya yang tidak syirik ini, satu ahli bait, satu bukan ahli bait, mana lebih mulia? Ahli bait lebih mulia. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, memanggil keluarganya, ya Fatimah binti Rasulullah, memanggil ya Abbas ammi Rasulullah, ya Safiyyah ammat Rasulullah, wahai Fatimah anaknya Rasulullah, wahai Abbas pamannya Rasulullah, wahai Safiyyah bibinya Rasulullah, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a, selamatkan diri-diri kalian sendiri, aku tidak bisa menyelamatkan kalian di sisi Allah sedikit pun. Apa maknanya? Maknanya kalau kalian kufur syirik, aku enggak bisa membela. Sebagaimana Abu Talib enggak bisa dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bisa membelamu nanti yaumul qiyamah. Tetapi tetap tidak mau, ya enggak bisa. Maka siapa yang memiliki tauhid, Nabi bisa membelanya. Tetapi yang tidak memiliki tauhid, Nabi SAW tidak bisa membelanya. Bukan tidak bisa, tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ke raudhah cukup kasih salam-salam selain. Nah, mereka yang datang ke raudhah untuk memberi salam adalah orang-orang yang jauh dari negeri yang jauh, berarti kan sesekali. Seperti sahabat Abdullah ibn Umar yang datang dari safar kena memberikan salam. Itu sebagian ulama merukhsahkan, membolehkan. Tetapi barakallahu fikum, kalau engkau beri salam ketika masuk ke masjid, itu sudah cukup. Barakallahu fikum. Bolehkah kita menerima oleh-oleh atau makan dari tetangga yang oleh-oleh itu adalah dari perjalanan pulang dari haul? Apakah tidak boleh makan nasihat? Mohon nasihatnya. Makanan tidak berubah dari halal jadi haram hanya karena apa yang mereka lakukan dari kebidaan-kebidaan. Kecuali kalau persembahan, dan persembahan itu pun sembelihan. Jadi tidak dengan acara alat tersebut makanan halal jadi haram, tidak. Tetapi kalau persembahan, atau dengan bahasa yang dipaham, sesajen, maka haram kalau sembelihan. Kalau bukan sembelihan, sesajen pun boleh dimakan, tidak haram. Itu sebagaimana ucapkan Syekh bin Baz. Karena ketika terbuka Fathu Mekah, semua uang dan lain-lain yang ada di sana, harta benda yang merupakan sesajen-sajen mereka, dipakai oleh kaum muslimin. Halal. Tapi makanan sembelihan yang dipersembahkan tidak boleh. Maka kalau kamu lihat di pinggir sawah ada telur, ada ayam, ada apa, ayamnya haram, telurnya halal. Kenapa? Karena ayamnya sembelihan untuk selain Allah, tetapi telurnya bukan sembelihan. Bolehkah datang ke kuburan hanya untuk membersihkan kuburan keluarga kita Akhwan ibn a'azakumullah, kuburan itu sebaiknya yang sunnah tidak diberi tanda, tidak diberi nama, sehingga kamu tahu saya atau keluarga saya dikubur di situ. Tapi yang mananya tidak tahu, karena diganti. Kalau saja setiap kuburan tidak boleh diganti-ganti, maka dunia ini akan penuh dengan kuburan. Jutaan manusia terus dikubur. Kalau tidak boleh ditumpuk, ini kuburan keluarga saya, tidak boleh ditumpuk, tidak boleh diganti. Jadi apa kira-kira? Habis kuburan kerapek pindah ke kuburan sebelahnya, diperluas lagi di kuburan sebelahnya, kuburan, akhirnya kuburan semua. Barakallahu fikum. Sunnahkan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Biasakan apa yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Mau kuburan itu tidak diberi nama, tidak ditandai, tetapi engkau tahu kuburan keluargamu di sana, sehingga kalau salam silakan. Ziarah kubur itu untuk mengingat kematian, bukan untuk mendoakan saja. Mendoakan bisa di rumah, bisa di tengah malam, bisa dalam salat, bisa ketika qiyamul lail. Tapi kita sesekali ziarah boleh dengan menyatakan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin antum sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Doakan mereka, dan mau doakan khusus boleh, doakan keluarganya sebagainya. Tapi tujuan utamanya adalah tudakkirukum bil maut, mengingatkan kalian kepada kematian. Dan Rasulullah SAW ziarah kubur di malam hari. Ya bukan tidak boleh siang, tetapi pernahkah ziarah kubur malam hari? Kenapa? Takut. Syaitan bukan di kuburan. Syaitan itu di mal-mal, di bioskop, di sana itu syaitan. Karena ada yang digoda. Kalau di kuburan siapa yang digoda? Gak ada. Maka jangan khawatir. Dan lebih khusyuk, lebih ingat mati. Saya pernah melakukannya tengah malam ke kuburan sendiri, gak ada orang lain. Saya beri salam dan betul-betul sangat memberikan pelajaran di hati bahwa kita semua akan mati. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Apalagi membersihkannya rutin setiap Id, namanya nyekar. Itu ada pertanyaan lagi. Kalau kebiasaan seperti itu meramaikan kuburan setiap tahun, maka khawatir dan jatuh lagi kepada yang dilarang. Jangan ramaikan kuburan sebagai Id. Kalau rutin kan berarti Id. Setiap tahun sekian, setiap tanggal sekian mereka datang ke sana rame-rame. Cuma membersihkan kuburan, tetapi ada waktu yang rutin dan ada keramaian di sana. Bolehkah istri-istri kita ikut arisan kampung keluarga setiap perharinya membayar 10.000, lalu dikocok dan dikeluar namanya dan mendapatkan hasil kumpulan 10.000 tersebut? Bagaimana pendapat? Arisannya tidak mengapa. Tinggal apa acaranya dalam arisan tersebut. Kalau acaranya hanya hura-hura untuk ngobrol ngalor ngidul gak karuan, sayang sekali. Tapi kalau untuk silaturahmi keluarga, untuk saling bertemu mereka, bukan setiap hari, setiap bulan misalnya, ya itu silakan saja. Barakallahu fikum. Dengan tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat, kalau perlu dengan berbagai macam tausiah dan sebagainya. Ustaz, mau tanya bagaimana hukumnya berteman dengan jin muslim? Jangan. Enggak ada sahabat yang punya teman jin. Enggak ada para tabiin yang punya teman jin. Imam Syafi'i enggak punya teman jin. Imam Ahmad juga enggak punya teman jin. Enggak ada para ulama yang punya teman jin. Yang punya teman jin itu dukun-dukun biasanya. Dalam tanda petik teman. Atau dikasih nama khodam, pelayan. Padahal pada hakikatnya dukun tadi yang jadi pelayan jin. Saya mau ini harus dituruti. Saya mau itu harus dituruti. Maka dia cari dengan susah payah. Sampai harus membunuh orang. Membunuh bayi. Karena ingin darah bayi yang masih merah. Dia cari. Berarti dia yang menjadi budaknya jin. Tapi gayanya saya punya khodam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, bahwasanya ada sekelompok manusia yang meminta bantuan dari sekelompok jin, maka akhirnya menjadikan jin jidat tambah sombong dan tambah dosa. Sehingga jangan kalian berhubungan dengan jin, jin biar di alamnya, kita di alamnya. Tidak perlu kita berhubungan dengan mereka kecuali hubungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Kalau engkau istinja, jangan dengan tulang, karena tulang itu makanan jin. Itu kebaikan kita pada kaum jin. Kalau kalian mau buang hajat di lapangan atau di jalan, di hutan dan sebagainya, baca dikir dulu, baca bismillah, agar mereka kalau ada jin mereka lari. Jangan sampai engkau mengencengi jin. Demikian pula kalau ini, itu yang diajar ke dalam sunnah. Selebihnya tidak ada. Enggak kemudian jadi teman, kenal namanya si fulan, atau tiba-tiba datang. Bagaimana cara berbicaranya? Saya pernah tanya, bagaimana kamu bisa punya teman jin dan bagaimana berhubungannya? Katanya, jin itu kalau mau ngomong sama saya, dia masuk ke muridnya. Tiba-tiba kesurupan muridnya, Ustaz, Ustaz, Ustaz, saya mau bicara Ustaz. Ya, apalagi kamu? Anu Ustaz mau beritahu, itu di terminal ada tamu mau ke rumahnya Ustaz. Mau ke pondoknya antum Ustaz. Oh iya, iya, iya, keluar kamu. Keluar lagi. Nanti kalau mau ngomong lagi, masuk lagi. Apakah bukan zalim kepada orang tadi yang dimasuki jin tadi, yang dipinjam jiwanya untuk ngomong tadi? Zalim. Barakallahu fiikum. Si Ustaz ini ahlu sunnah, ngakunya. Tapi dengan perbuatan ini, saya melihat orang ini sudah mulai bergeser dari sunnah kepada bid'ah. Memanfaatkan jin tadi. Bahkan akhirnya bertanya kepada jin tadi, berapa jumlahnya, mau apa urusannya. Begitu datang tamunya, kamu dari sana kan, namanya si fulan kan, mau ini kan. Ustaz kau tahu? Iyalah tahu. Wah, Ustaz wali min auliyaillah. Wah, ditinggikan ustaznya sebagai ustaz yang plus. Kemudian berkata, enggak, saya bukan dukun, saya cuma punya teman jin. Nah, yang tadi, teman tadi. Itu bahayanya berteman dengan jin. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.